Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma yukhad min al-hadith. Apa yang diambil dari hadith ini? Iqra wa tarjim. Wujudu bil waw. Apa bil waw? Bil waw. Ayal mafrud bil waw wujudu khusufi syams. Lakin yajuz khas wujud khasfi syamsi. Kalau ada kalimat wujud, jangan dengan fi'il, tapi dengan masdar. Iqra. Wujud bil waw. Ada wawnya enggak? Kalau enggak ada khasf. Ada. Di tempat anak enggak ada. Kalau yang cetakannya enggak ada wawnya, berarti dibaca bukan khusuf, tapi khasf. Wujudu khasfi syamsi. Enam. Nah, tanya. Nah. Baik. Salisa. Enggak kedengaran. Ma annaka qarib, lakin ma asma'. Nah. Terjemah. Yang bersandar. Baik, Rabi'a. Baik. Nah. Hakada bi sautin jahuri. Dai suaranya harus keras. Namanya mikrofon kadang-kadang rusak. Kadang-kadang amplinya rusak, kadang-kadang lampu mati. Bagaimana aku berbicara dengan 100 orang kalau suaranya seperti tadi? Salam. Mashru'iyyah at-tatwil hakadha. Jahuri. Nah, mikra. Nah. Baik. Jadi ini kalimatain biterjemah kalimatin wahidah hakada mabas taf'an lidhajari was-sa'amah. Nah, adanya rukuk yang kedua lebih pendek dari yang sebelumnya untuk menghindari kebosanan. Nah, daripada terjemahan kebosanan dan kebosanan. Nah, man ikra. Ya, ketika munculnya kembali. Baik. Kalau mau diterjemahkan, kalian bedakan. Dojar itu kegelisahan. Sa'amah kebosanan. Ditandai kegelisahannya dengan apa? Dengan melirik ke jam tangannya. Itu mulai gelisah berarti. Kok lama banget. Ada dojar. Nah, ikra. Mayah saja ya. Untuk mereka? Tak usah. Yang penting keras suaranya. Kalau enggak keras lu berdiri. Nah. Ayo. Asma. syariatkannya? Khutbah? Jika diperlukan. Nah. Nah. Kasih mikrofon. Dimulainya khutbah dengan pujian kepada Allah dan anjungan kepadanya, karena perkara tersebut termasuk dari adab. Jadi, adab khutbah dan muhadarah. Ba'dahu. Bajiru. Ana syamsa wal qamaru min ayatillahi al-kawniyah. Ad-dalatu ala al-qudratihi wa hikmatih. Penjelasan bahwasanya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang kauniyah, yang menunjukkan atas kekuasaan Allah dan hikmahnya. Jadi, ba'dahu al-ashirah. Qawlul dusuki yakudu di taklifin ibadi wa tahzirihim liqabillahi ta'ala wa qatukunna inna hadha la yunafil asyik ayun asbab al-'aliyah. Nah. Jadinya gerhana untuk nak mengaku. Kaunul kusuf yahdus li ibad. Keadaan gerhana terjadi untuk hakada. Nah. Keadaan gerhana terjadi untuk menakut-nakuti para hamba dan memperingati mereka dari adab iqab Allah, balasan Allah, balasan Allah Ta'ala. Dan kami mengatakan, dan kami telah katakan, dan kami telah mengatakan, ini tidak bertentangan, sebenarnya ini tidak bertentangan dengan sebab-sebab kebiasaan. Sebab-sebab? Tinggal bahasa Indonesia-nya aja yang baik dan benar. Terjemahannya sudah betul. Ulangi. Dan kami telah katakan bahwa yang demikian, hah? Dan kami telah mengatakan yang demikian tidak bertentangan dengan sebab-sebab. Terjemahnya benar enggak salah? Bahasa Indonesianya yang salah. Ayo. Kebiasaan apa membiasakan, apa biasanya, apa biasa, apa biasakan. Apa. Tinggal awalan dan akhiran saja. Hah? Masa tidak bertentangan dengan sebab-sebab kebiasaan? Sebab-sebab yang biasa. Sebab-sebab yang biasa. Tidak bertentangan dengan sebab-sebab yang biasa. Nah, ba'dahu. Pakai mikrofon masih enggak keras. Aina ant? Dekatkan mikrofonnya. Nah. Jayid. Arabi adhani ahlul jahiliyah min anal khusufa wal khusufa awin qidad al kawakib awin qidadil kawakibi awin qidadil kawakibi innama huwa limautil yuwamai awli hayatihi. Cair. Menghilangkan pemikiran jahiliyah bahwasanya gerhana matahari dan bulan atau hancurnya bintang-bintang. Ma'allaqanya belum. Izalatu ma'allaqa. Menghilangkan apa yang apa alaq? Segumpal darah? Berkait. Barangkali menerjemahkan segumpal darah atau alaq bermana permen karet. Nah, kadang-kadang memang ada terjemahan lebih dari satu, ada dua, tiga makna. Tapi tentunya pilih yang yunasib. Jayid. Menghilangkan apa yang berkait di pikiran-pikiran ahli jahiliyah. Mel, teruskan. Dari terjadinya gerhana matahari atau bulan atau hancurnya. Oh, bukan hancurnya, jatuhnya. Iya. Belum hancur, nanti hari kiamat hancurnya. Atau jatuhnya bintang-bintang karena meninggalnya orang-orang besar atau kelahiran mereka. Ya, atau hidupnya mereka. Jadi yang ke-11 adalah menghilangkan apa yang berkait di pikiran-pikiran ahli jahiliyah bahwa gerhana matahari dan bulan atau jatuhnya bintang-bintang karena matinya seseorang besar atau hidupnya. Baik. Tanya Ashar. Al-amru bid-du'a was-salah was-sadaqah inda hudusi. Hudusi. Inda hudusi. Khusyuk wal-khusyuk. Baik. Minta untuk berdoa, salat dan bersedekah ketika terjadinya gerhana matahari dan bulan. Baik. 13. أن فعل هذه العبادات يقي من عذاب الله تعالى وعقابه. نعم. Bahwasanya melakukan ibadah-ibadah ini akan melindungi dari azab Allah Subhanahu wa Taala dan hukumannya. Jadi. 14. Yang belakang berarti ketika habis dari sini ziyadah min indikum. Siap-siap. Nah. Tarjim. Nabi SAW memperingati dari perbuatan zina. Tahdzir fi'il atau isim atau masdar? Fi'il. Tahdzir. Masdar. Kalau masdar terjemahkan sebagai benda. Kalau fi'il terjemahkan sebagai kata kerja. Jadi jangan Nabi memperingatkan itu fi'il. Peringatan Nabi. Begitu kamu terjemahkan. Sayyid. Naam. Peringatan Nabi terhadap zina. Naam. Dan zina termasuk dari, dan bahwasanya dia termasuk, dan bahwasanya zina termasuk dari dosa-dosa besar. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Perkara yang berulang cukup dengan kata ganti. Dalam bahasa Arab juga seperti itu, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Kalau sudah disebut jangan diulang. Peringatan Nabi terhadap zina dan bahwasanya zina tidak perlu diulangi, dan bahwasanya dia gitu saja. Naam. Peringatan Nabi diulang. Peringatan Nabi terhadap perbuatan zina. Iya. Dia termasuk. Dia termasuk dari dosa-dosa besar. Naam. Allati yaghar Allah. Yang? Yang mana Allah cemburu ketika ada orang yang melakukannya. Jayid. 15. Itbat sifatul ghirah lillahi ta'ala itbatan yalaiqu bi jalalatih bila ta'tilin wala ta'wil wala tashbih bidun ta itbatan yalaiqu bi jalalatih bi ta di sini enggak pakai ta bi jalalih itbatan yalaiqu bi jalalih labas mungkin beda cetakan teruskan penetapan sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa Taala yang mana penetapan tersebut sesuai dengan keagungannya tanpa ta'til, tanpa penolakan, tanpa menakwilkannya dan menyerupakannya dengan makhluk. Baik, sebelahnya qala san'an. Jayid, ada deki. Cerdas dia. Bagi dua buat kamu separuh. Nah. Qala san'ani. yang hitung saya dapat sekian, jadi salah hitungannya. Teruskan. Jika ada sifat min sifat Allah Ta'ala muhimatun li musyabahati sifat. Li musyabahati al-makhluqin. Ulangi. A'id maratan ukhra. Jika ada sifat min sifat Allah Ta'ala muhimatun li musyabahati al-makhluqin, kawruzi lafzil yad wal-ayn wa nahrihima wa minhu al-ghirah, wa qad istalaf al-ulama fi tilka sifat. Hal yukminu biha Ekwi. Tawalta. Rahmatan bika. Naam. Potong separuh. Korting. Naam. Idza waradat sifatun min sifatillahi ta'ala, al-afdal an taqra' muhimah. Mada? Nasban aw raf'an? Nasban. Barakallahu fikum. Waradat sifatun min sifatillahi muhimatan bi musyabahatil makhluqin. Karena itu keadaan, wallahu ta'ala alam. Ya Allah. Jika ya Allah ya sih. Al-Imam As-Sanani berkata, apabila terdapat riwayat tentang salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang meragukan kita karena takut, yang mengesankan, muhimah, membuat waham. Waham itu persangkaan salah. Jadi kalau terjemahkan yang bagus, terjemahkan mengesankan. Yang mengesankan keserupaan. Nah. Yang mengesankan kita keserupaan dengan makhluknya, seperti riwayat dengan lafaz tangan dan mata dan yang semisalnya. Di antaranya pula sifat cemburu, maka para ulama berselisih pendapat tentang sifat-sifat itu. Apakah wajib mengimani secara pasti dan Allah tidak menyerupai dengan makhluknya sedikitpun dalam sifat-sifat maupun zatnya, dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala tentang cara dan bagaimana, bukan cara, tentang kaifiahnya, tentang kaifiahnya dan bagaimananya, ya, dan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita mintakan bagaimana melangsungkan kita melangsungkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Ya. Tanpa takwil dan takdir. Yakfi. Lanjutkan sebelahnya. Wahuwa madhabu salaf. Wahuwa madhabu salaf berhadir umat. Wa ta'wilu tariqatul mutakhirin. Wa ta'ku anna awla bil mu'min. Ittiba'u tariqatul awal. Tabaqatul. Ittiba'u tabaqatul. Tabaqatil ula. Ula. Ula. Naam. Layuh itu bersifat berkaifiat dia, jelaman akal atau berkaifiat di zat yang masuk. Fakul bersifat dia jibul iman lebihah. Hingga ditakifin oleh tashbihin oleh takwil. Indah kita sabit jasir. Nah. Dan ini yang mazhab salaf hadis umat. Umat yang terdahulu. Dan takwil adalah cara orang-orang yang belakangan. Dan yang benar bahasanya yang lebih utama mengikuti kaum ini mengikuti sebab-betul yang pertama. Ya, generasi pertama. Yang hak adalah yang ada pada generasi pertama. Dan yang aula bagi seorang mukmin mengikuti generasi pertama. Fa'innahu tidak meliputi sifat dan kaifiyah kecuali sahabat yang terliput. Yang bisa meliputi kaifiyahnya ya, ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakulu sifatihi, maka sifatnya wajib beriman dengannya. Yang baik ditakif, tanpa mentakif dan menyerupakan dan juga mentakwil. Bitasarruf ya syarikiman. Apanya bitasarruf? Dengan perubahan. Apanya yang bitasarruf? Yasir. Alif ha itu dibaca. Intaha bitasarrufin yasir. Begitu loh. Intaha. Ulangi, intahanya enggak dibaca. Intaha bitasarrufin yasir. Hakada. Baik. Ada amanah ilmiah. Namanya amanah ilmiah. Beliau menukil ucapan Sanani, maka beliau katakan intaha, selesai ucapan Sanani, bitasarrufin yasir, dengan sedikit perubahan. Artinya untuk meluaskan pembicaraan saja. Maknanya tidak berubah. Ba'dahu. Syiddatu ma'addahu Allahu min al-'adabi li ahli al-'asi, mimma la ya'lamuhu an-nas. Wa law 'alimuhu lastakal khawfuhum wa qalaquhum. Faqad rajjaha ma yujibu al-khawfa 'ala ma yujibu ar-raja'a. Wa law 'alimu lastakal khawfuhum wa qalaquhum. Ya. Faqad rajjaha ma yujibu al-khawfa 'ala ma yujibu ar-raja'a. Iman jubilat 'alaihi nufusuhum min al-mali wa ikhraji al-shahawat. Wa huwa maradun khatir. Kengerian apa yang Allah siapkan dari siksaan untuk para pendosa. Iya. Atau lebih tepat kamu terjemahkan dahsyatnya apa yang Allah persiapkan dari azab. Dahsyatnya apa yang Allah persiapkan. Dahsyatnya azab yang Allah persiapkan untuk ahli maksiat. Dari apa? Mimma la ya'lamuhun nas. Dari hal-hal yang tidak diketahui kengeriannya oleh manusia. Aywa. Seandainya mereka mengetahui kengeriannya, tentu akan semakin akan bertambah keras ketakutan mereka dan kegelisahan mereka. Di sini dilebihkan apa yang menyebabkan takut dibandingkan apa yang menyebabkan harapan. Faqad rajjaha. Man al-fa'il? Baik. Terus. Dikarenakan jiwa diciptakan. Maka faqad rajjaha, terjemahkan kembali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, karena belum disebut tadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan dengan lebih. Apa? Nah, melebihkan saja, jangan menyebutkan dengan lebih, kepanjangan. Maka beliau lebih merajihkan apa yang wajib ditakuti atau yang apa yang mewajibkan khauf daripada apa yang mewajibkan roja. Artinya, bukankah seseorang beribadah harus dengan khauf dan roja? Tetapi, roja dan khauf harus lebih tinggi khaufnya. Itu maksudnya. Coba terjemahkan yang enak. Ayuhal mutarjim. Maka, di sini Nabi SAW melebihkan apa yang menyebabkan khauf dibandingkan apa yang menyebabkan harapan. Baik. Dikarenakan jiwa diciptakan condong kepada syahwat, dan kecondongan jiwa terhadap syahwat adalah penyakit yang berbahaya. Aywa. Maka harus untuk diimbangi dengan lawannya berupa peringatan dan ancaman dari azab. Cey. Nabas. Namanya dai itu kadang menjadi khatib, kadang menjadi penasehat, kadang menjadi penerjemah, kadang itu semua harus bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Ada orang yang bisa bahasa Arab, masya Allah, tapi ketika menerjemahkan nggak dipaham terjemahannya. Dia mengerti bahasa Arab, tapi nggak ngerti bahasa Indonesia, sehingga kaku dan sulit dipaham. Apa maksudnya? Sehingga kamu harus tahu juga bagaimana susunan yang baik dalam berbahasa Indonesia. Pahami, kemudian tuangkan dengan bahasa Indonesia yang luas, tidak kaku, agar mudah dipaham. Nah, sabi asyar. Man? Oh, kita kira sini. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yukli'un nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ulumi minal ghaib la tahtamilul ummatu ilmaha. Bahwa tanya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada nabinya dalam ilmu ghaib yang umat tidak akan sanggup mengembannya. Baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya dari ilmu-ilmu gaib yang tidak mungkin umat memikulnya. Dari mana itu diambil faedah ini? Lau ta'lamu jayyid, lau ta'lamuna ma'alam, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Naam. Ba'dahu hat ziyadah min indika ant. Yang ke-18. Ditulis dengan bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Faedahnya. Arab kan? Baik. Iqra. Bahwasanya Labas. Bahwasanya surat tersebut dilaksanakan 2 rakaat dengan 4 berdiri dan 4 rukuk. Belum ada tadi? Jayid. Jeli juga berarti. Ba'dahu. Masyru'iyatul salat wa du'a indal kusuf wal kusuf rujuan ila Allah. Disyariatkannya. Masyru'iyatul salat sudah ada. Nomor 2. Atau rujuannya yang dimaksud sebagai rujuan pada Allah. Terjemahkan. Disyariatkannya salat dan doa ketika terjadinya gerhana dalam rangka rujuan pada Allah. Dalam rangka belum terjemahkan rujuan. Kembali kepada Allah. Hey. Ishrun. Termasuk kotangan Sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ialah Ummul Mukminin dan termasuk Sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jayid. Hada lepas sama sekali dari permasalahan. Lakin faedah. Naam. Ba'dahu. Keutamaan Aisyah. Terus. Disunahkan memperbanyak. Disunahkan mempersedikit tertawa dan memperbanyak menangis. Hal yu'khad min hadal hadis sunahkan memberikan sedikit tertawa. Amal makna na'am. Amal makna na'am. Disuruh untuk mengurangi senda gurau dan tertawa, fa'innaha tumitul qalb, akan mematikan hati. Nah, tetapi apakah dari sini dia ambil faedah itu? Nah, semakin tahu ilmunya, ini faedah yang seharusnya, bahwa semakin orang bertambah ilmu akan bertambah takut. Sebab Nabi menyatakan, lau ta'lamuna ma'alam, itu ilmu. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian berilmu seperti yang aku ilmui, kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Artinya orang yang lebih banyak ilmunya akan semakin takut. Dan itu terdukung dengan ayat Allah, innama yakhsyallahu min ibadihi al ulama. Barakallahu fikum. Terus. Qudratullah an yuzila nur asy-syamsi wal qamar. Qudratullah, kekuasaan Allah untuk bisa memadamkan cahaya matahari dan bulan. Jayid. Naam. Enggak diterjemahkan tadi ya. Sayang terjemahkan malah. Naam. Al-qasam yasta'milu aidan fi ta'kid. Al-qasam yasta'mal aidan fi ta'kid. Bahwa sumpah itu bisa dipakai juga untuk penegasan. Bukan khawatir orang tidak percaya. Enggak ada enggak percaya sama Nabi. Tapi Nabi bersumpah. Untuk apa? Apa khawatir enggak percaya? Bukan. Ta'kidan. Sehingga walaupun kalian berbicara dengan orang-orang yang percaya dengan kalian, bahkan mengundang kalian untuk berbicara di mimbar, artinya percaya, tapi tidak mengapa, untuk penegasan, wallahi alladzi la ilaha illahu, untuk penegasan khususnya masalah akidah dan tauhid. Nah, ba'dahu, bahwa memberikan khutbah ketika terjadi gerhana dilaksanakan setelah melakukan sholat. Jayid. Nah, faedah penting, walaupun hampir nggak ada yang salah ya, karena terlihat jelas. Barangkali ada yang khutbah dulu, bahwasanya cara sholat begini begini begini begini. Mari kita sholat. Ini tidak demikian. Tapi sholat dulu baru khutbah. Nah, bahwasanya keberadaan matahari sangat sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Zaid, labas. Bahwa kita sadar bahwa matahari itu ternyata sangat dibutuhkan. Nah, Pak Adau. Baik. Gak mesti. Yang jelas banyak bersyukur. Apakah bersyukur dengan air mata atau tidak dengan air mata? Harus bersyukur. Enam. Atau keutamaan menangis? Bisa gak diambil keutamaan menangis? Sesungguhnya gak ada kalimat keutamaan menangis. Cuma kalau kalian berilmu, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Enam. Dan itu sudah kita katakan, identik menangis itu dengan khauf. Semakin tinggi ilmunya, semakin kenal Allah, semakin khauf. Enam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadis sahih. Lakin hal yukhadh min hadzal hadis? Rasulullah sallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari mana diambilnya? Dari kalimat yang mana itu? Ala kulli hal. Memang Rasulullah SAW tidak bicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Walaupun apakah berkait dengan enggak berkait dengan hadis ini, wallahu a'lam. Nah, ba'dahu. Nabi SAW menggunakan lafaz sumpah menunjukkan bahwa ini adalah takkid bahwa zina itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Sudah dibaca tadi. Yang lain? Nah, faedah bahwasanya Rasulullah SAW lebih tinggi ilmunya daripada kita. Faedah bukan itu? Faedah. Lau ta'lamuna ma'alam, berarti ada yang Rasulullah SAW ketahui, kalian tidak tahu. Apa diantaranya? Melihat surga dengan nyata, melihat neraka dengan nyata, yang kita tidak. Nah, apa lagi? Punya tambahan berapa? 20 kan tadi? Berarti tambahannya 3. Sudah dibaca semua. Baik, Pak Adahu. Al-mubadarah bi ibadatillah. Jayid. Bersegera untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada lafaz-lafaz hadis ini disebutkan fafza'u, fabadiru. Naam. Fa hadha sahih. Faedah muhimmah. Nah, masih ada faedah lagi? Waktunya enggak ada. Faedahnya banyak. Baik, belabas. Ikhra. Baik, salat indal khusyu'i muttafaqun 'alaiha bainal muslimin wa qad tawasarat biha as-sunan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadha makna lebih kabla sah. Enam. Sudah sebut sebelumnya. Naktahi bihada ad-dars. Masya Allah, fawaidikum kathira. Al-hadithu sadis wal arba'un ba'da al-mi'ah. Naqra' wa tahfadun wa natakallam insyaAllah fi ad-dars alladhi ba'da aw bukrah insyaAllah. An-Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qal: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد faqama fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aytuhu yaf'aluhu fi salatin qatt. Thumma qala inna hadhihi al-ayat allati yursiluha Allah ta'ala la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadahu فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, terjadi khusuf gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maka beliau bangkit dengan takut. Yakhsha an takuna sa'ah, khawatir akan terjadi hari kiamat. Bahkan dalam riwayat sampai disebutkan yajurru taubahu, menyeret pakaiannya, menunjukkan terburu-buru. Hatta atal masjida, sampai datang ke masjid. Faqama fa shalla bi atwali qiyamin, maka beliau bangkit berdiri salat dengan sepanjang-panjang berdiri, sepanjang-panjang ruku dan sepanjang-panjang sujudnya. Aku tidak pernah melihat beliau melakukannya di satu salat pun. Thumma qala, kemudian berkata, sesungguhnya tanda-tanda ini Allah kirimkan, tanda-tanda kekuasaannya, bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibadah, tetapi Allah mengirimnya untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka jika kalian melihat daripadanya sedikit atau melihat sesuatu daripadanya, fafza'u ila dzikrillah, maka hendaklah kalian bersegera untuk berzikir pada Allah, berdoa kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Baik, tafadhun hadzal hadis wa natakallam insyaallah fi ad-darsil ati bi idznillah ta'ala.